kasih. Jika itu bukan benar terjadi, aku harap engkau kembali, karena aku sangat menyayangimu. Dalam lamunanku bersedih bila mengenang kasih, tutur sapa manja yang kau berikan di dalam cinta, yang kini telah hilang di dalam dirimu, entah apakah kerana. Aku menyesali berpisah cinta ini. Hatiku berkata hanya kamu satu-satunya yang mampu lumpuhkan perasaan ini. Tiada selain lama ku menantikan. Apakah kau kembali untuk cinta kita kekasih? Tiadakah sedikitpun kau merasa yang ku rasa, atau kau telah temukan pengganti? Pernah terjadi, ku ucap selamat tinggal kasih. Bila bukan itu terjadi, ku harapkan engkau kembali. Selamat tinggal kasih. Bila bukan kembali. Bila kan pernah terjadi, ku ucap selamat tinggal kasih. Bila bukan itu terjadi, ku harapkan engkau kembali.